ku bertahan menjalin kisah kasih kita. Sejak dulu kau tak pernah cerita ada dia sebelum diriku. Andai kata aku tahu sebelumnya.